بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إخواني في الله وفقني الله وإياكم merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya adalah ketika dia memberikan hidayah kepada mereka untuk berislam, kemudian untuk mengenal sunnah dan untuk talabul ilm. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang jarang manusia ini mendapatkannya, ikhwan fillah. Terlebih lagi nikmat talabul ilm di zaman manusia sangat sibuk dengan urusan-urusan dunia mereka. Oleh karena itulah hendaknya kita semua betul-betul menyadari tentang kebesaran nikmat ini dan menjaganya dengan mensyukuri nikmat tersebut dan dengan menjauhkan diri-diri kita dari perkara-perkara yang akan menghilangkan kenikmatan, yaitu dosa-dosa dan kemaksiatan. Karena memang nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tidaklah akan hilang kecuali dikarenakan tingkah laku manusia itu sendiri. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah akan mengubah nikmat yang Dia berikan kepada suatu kaum sampai mereka itu mengubah dengan diri-diri mereka sendiri. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kita untuk bisa beribadah dan duduk dalam majelis ini. Terlebih lagi sebentar lagi kita akan memasuki sebuah bulan yang mulia, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan berbagai macam ibadah-ibadah yang agung, bulan yang padanya terdapat satu hari yang merupakan hari paling mulia dalam setahun, bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan padanya agar kaum muslimin melaksanakan ibadah haji bagi mereka-mereka yang mampu, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan bagi orang-orang yang mampu pula untuk menyembelih hewan kurban. Dan insyaAllah pada pertemuan beberapa hari ini kita akan membahas mengenai hukum berkurban atau yang dalam bahasa Arabnya al-udhiyah. Karena sebagaimana kebiasaan ahlu sunnati wal jamaah, dan tentunya ini yang dituntut bagi setiap muslim, yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, dia berilmu sebelum berkata dan beramal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik fabada'a bil ilm. Allah merintahkan fa'lam ilmulah, berilmulah kalian tentang la ilaha illallah dan beristighfarlah. Di sini Allah memerintahkan untuk berilmu terlebih dahulu kemudian beramal, karena dengan ilmu dia akan bisa beramal dengan benar. Sebaliknya, seorang ketika beramal di atas kejahilan, maka khawatir amalan tersebut tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Terlebih lagi untuk ibadah yang agung ini, ikhwani fillah, al-udhiyah, yang Allah Subhanahu wa taala gabungkan perintah untuk menyembelih hewan kurban tersebut dengan perintah salat. Ini menunjukkan tentang keagungan ibadah tersebut. Qala Allah taala, "Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar. Apa makna al-Kautsar? Dulu kita telah lewati pada pelajaran tafsir. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinamakan al-Kautsar kenapa? Maknanya dari al-Kautsar, al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Mencakup telaga tersebut dan mencakup semua apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah menyebutkan tentang nikmat yang diberikan kepada beliau, Allah memerintahkan untuk bersyukur. Yang bentuk kesyukuran tersebut adalah dengan beribadah. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu kepada Rabbmu. Itu salat untuk Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan menyembelihlah, berkorbanlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Digabungkannya dua bentuk ibadah ini, ikhwani fillah, dan dikhususkannya dari sekian banyak ibadah yang disyariatkan dalam agama ini dikarenakan kemuliaan dua ibadah tersebut. Salat yang merupakan seagung-agung ibadah badaniyah yang badannya seorang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepadanya, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menyembelih, yang terkandung di dalamnya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sedekah kepada fakir, ibadah dengan harta yang kebanyakan manusia kikir darinya, karena keagungan dua ibadah ini digabungkan dalam ayat ini. Fasalli li rabbika wanhar. Nah, karena itulah ikhwani fillah, ketika kita telah mengetahui bahwasanya udhiyah atau menyembelih kurban itu termasuk ibadah yang mulia, maka jangan sampai peribadatan tersebut dilakukan oleh seseorang tanpa mengilmuinya. Sebab ketika suatu ibadah dibangun tanpa ilmu, maka sangat rawan untuk terjatuh dalam kesalahan-kesalahan. Karena telah kita ketahui bahwasanya suatu ibadah itu disyaratkan padanya dua hal utama agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-ikhlas dan yang kedua al-mutabah. Ikhlas itu mencakup semua bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa." Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan agama ini semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sungguhnya amalan itu mesti dibangun di atas niat, dan hanyalah seseorang itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Oleh karena itulah hendaknya seorang muslim dalam semua ibadahnya, terutama pada pembahasan yang akan kita bahas ini, yaitu udhiyah, yang di sana terkandung pendekatan diri dan pengeluaran harta, seorang mengeluarkan sebagian harta yang dia cintainya untuk dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai setelah melakukan hal tersebut ternyata dia melakukannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara pintu masuk syaitan yang paling utama, ikhwani fillah, yang paling besar adalah dari harta. Ketika seorang mengeluarkan sebagian hartanya, merasa tinggi dari yang lain sehingga ingin dianggap sebagai seorang yang dermawan, seorang yang banyak jasanya, seorang yang mempunyai sifat karim. Sebagaimana datang hadis, ketika didatangkan seorang laki-laki di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya nikmat harta, maka ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu lakukan tentang nikmat yang aku berikan kepadamu? Menjawab bahwasanya harta tersebut diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apa jawaban Allah? Kadzabta, engkau telah berbohong. Kamu tidaklah mengeluarkan hartamu kecuali agar dibilang sebagai seorang yang karim, seorang yang dermawan. Hal ini tentunya sangat merugi. Apabila seorang telah berusaha di dunia ini beribadah, terlebih lagi berkorban dengan sebagian apa yang dia miliki, kemudian ternyata hal tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan hilangnya keikhlasan darinya. Kemudian syarat yang kedua, al-mutaba'ah, yang ini juga mencakup semua bentuk ibadah. Dan mutaba'ah tidak akan mungkin tercapai, tidak akan mungkin seorang bisa mendapatkannya atau mengetahuinya apakah itu mencocoki sunnah Rasulullah SAW atau tidak kecuali dengan berilmu. Sehingga penting sekali ikhwani fillah seorang mengilmui suatu ibadah sebelum dia masuk ke dalamnya. Pembahasan yang pertama dari permasalahan udhiyah ikhwani fillah tentunya adalah pengertian tentang udhiyah itu apa. Udhiyah yang sering dalam bahasa kita diartikan dengan kurban adalah ma yudbahu min bahimatil an'am ayyamal adha bisababil a'id taqarruban ilallahi azza wa jal, yaitu apa-apa yang disembelih dari, ya rahmatullah, bahimatul an'am, dari hewan-hewan ternak, yaitu lembu, kambing, atau unta pada hari-hari Idul Adha. Tercakup di sana hari-hari tasyrik, dengan sebab hari raya tersebut sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari definisi ini ikhwani fillah, kita ketahui bahwasanya udhiyah itu harus berasal dari bahimatul an'am, dari hewan-hewan ternak. Tidak boleh seorang melakukan udhiyah dari selain bahimatul an'am. Dan insyaallah perincian bahimatul an'am dan apa-apa yang masuk dalam kategori bahimatul an'am akan kita dapatkan pada penjelasan-penjelasan yang akan datang. Kemudian ayyamal adha, pada hari-hari Idul Adha, yang mencakup pula hari-hari tasyrik, berarti dimulai dari Aid, dari selesainya sholat sampai selesainya hari tasyrik, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukumnya ikhwani fillah, para ulama berselisih pendapat dalam masalah udhiyah ini menjadi dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya udhiyah itu wajib bagi orang-orang yang mampu. Ini merupakan pendapat dari Rabi'ah, Imam Al-Layth, kemudian Abu Hanifah, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Thawri, dan Imam Malik dalam salah satu riwayat dari beliau. Mereka mewajibkan untuk selain haji yang ada di Mina. Jadi pendapat yang menyatakan wajib ikhwani fillah ini bagi selain orang-orang yang berhaji yang saat itu berada di Mina. Dan mereka mewajibkan pula bagi mereka-mereka yang mempunyai kemampuan. Jadi ada dua hal yang perlu dicermati dalam pendapat yang pertama ini, yaitu bahwasanya pendapat pertama menyatakan wajib selain orang-orang yang berhaji dan saat itu berada di Mina, dan yang kedua diwajibkan hanya bagi mereka-mereka yang mempunyai kemampuan. Adapun yang tidak mampu, maka tentunya tidak diwajibkan atas mereka menurut pendapat pertama ini. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah hadis yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yakrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki kemudian dia tidak berkorban, jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Hadits ini jelas ikhwani fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan siapa saja mempunyai keluasan rezeki kemudian tidak melakukan ibadah korban ini, jangan mendekati tempat sholatnya. Hal ini mengandung makna bahwasanya sesuatu yang dia tinggalkan tersebut merupakan perkara yang besar, sehingga dilarang untuk mendekati tempat sholat Nabi SAW atau tempat sholat kaum muslimin sebagai bentuk peringatan dan tahdir dari orang-orang yang meninggalkan ibadah yang agung ini. Nah, ini dalil utama mereka-mereka yang menyatakan bahwasanya ibadah kurban itu wajib. Akan tadi ikhwani fillah, hadits ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Ibnu Majah dan yang lainnya, jalan-jalannya berputar pada Abdullah bin Ayyash Al-Qatbani Anil A'raj An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi jalannya dari sumbernya dari tiga perawi ini. Ya, semua jalan-jalan kembali kepada jalan ini, yaitu dari Abdullah bin Ayyash, kemudian dari A'raj dan dari Abi Hurairah. Nah, hadis ini ikhwani fillah diperselisihkan antara derajat marfu'nya atau mauquf. Marfu' jelas dia sampai pada Rasulullah. Adapun mauquf itu berhenti kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Sebagian meriwayatkan secara marfu' dan sebagian yang lain meriwayatkan secara mauquf. Jadi ada perselisihan dalam periwayatan. Dan Ibnu Wahab ikhwani fillah meriwayatkan dari Abdullah bin Ayyash secara mauquf, dan kemungkinan kesalahan dalam meriwayatkan ini berasal dari Abdullah bin Ayyash karena dia derajatnya dhaif. Oleh karena itulah Ibnu Abdul Hadi rahimahullahu taala dalam At-Tanqih sebagaimana disebutkan dalam Nasbur Rayah menyatakan setelah menyebutkan perselisihan tentang hadis ini, beliau merajihkan bahwasanya yang mauquf itu lebih kuat. Dan ini pula yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dan Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Bahwasanya riwayat yang mauquf itu lebih kuat. Dengan ini kita ketahui selain adanya kedzaifan pada Abdullah bin Ayyash, juga dikarenakan yang kuat dalam hadis tersebut hadisnya adalah mauquf. Jadi merupakan perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini dalil pertama. Kemudian dalil yang kedua, mereka berdalil dengan hadis Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu yang beliau menyatakan dalam hadis tersebut, syahidul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu bin nasi nadhara ila ghanamin qad dhubihat. Faqala man dhabaha qabla salati falyadbah syatan makanaha. Wa man lam yakun dhabah falyadbah ala smillah. Aku menyaksikan Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau telah selesai dari salatnya, dari salat mengimami manusia, beliau melihat seekor kambing sudah disembelih. Jadi kambing ini disembelih sebelum selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dzabaha qabla salati falyadzbah syatan makanaha." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka hendaknya dia menyembelih satu ekor kambing sebagai penggantinya. Wa man lam yakun dzabah falyadzbah ala smillah. Dan barang siapa yang belum menyembelih, maka hendaknya sekarang menyembelih. Falyadzbah ala smillah. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sisi pendalilan dari hadis ini ikhwani fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang menyembelih sebelum waktunya ini untuk menggantinya. Mereka menyatakan bahwasanya hal ini menunjukkan wajib. Kalau seandainya tidak wajib, maka tidak diperintahkan untuk mengganti. Ini dua dalil utama yang menjadi landasan para ulama yang menyatakan bahwasanya menyembelih hewan kurban itu wajib bagi orang-orang yang mampu. Sedangkan jumhur ulama, ikhwani fillah, mereka menyatakan bahwasanya menyembelih kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Itu sesuatu, ya, suatu bentuk sunnah yang sangat dianjurkan. Pendapat ini merupakan pilihan dari Sa'id bin Musayyib atau Al-Qamah, Al-Aswad, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Jadi dari kalangan Imam Arba'ah, kecuali Imam Abu Hanifah, mereka memilih pendapat ini. Demikian pula Abu Yusuf, Abu Thawr, Al-Muzani, Dawud Al-Zahiri, dan Ibnul Mundhir. Waalaikumsalam. Jadi ini pendapat jumhur ulama. Apa dalil mereka tentang tidak diwajibkannya menyembelih hewan kurban? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum an yudahi, fala yamassa min sya'rihi syai'a." Jika telah masuk al-ashr, ya, hari-hari yang 10 di awal-awal bulan Dzulhijjah. Dan hari-hari yang 10 di awal-awal bulan Dzulhijjah ini, ikhwan fillah, adalah hari-hari yang mempunyai keutamaan yang sangat besar di antara hari-hari yang lain. Sampai-sampai para ulama berselisih pendapat tentang mana yang lebih mulia, 10 awal bulan Dzulhijjah atau 10 akhir bulan Ramadan. Dan kesimpulannya telah kita lewati ketika kita membahas permasalahan ini di bulan Ramadan. Siapa yang masih ingat? Tarjih dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwasanya untuk hari-hari yang paling utama adalah hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah, yaitu di siangnya. Sedangkan untuk malam, maka yang paling utama adalah malam-malam di 10 akhir dari bulan Ramadan, karena padanya ada apa? Ada Lailatul Qadar. Sedangkan untuk siang di 10 awal Dzulhijjah, karena padanya ada apa? Ada hari yang paling utama dalam satu tahun, yaitu hari Arafah. Ingat-ingat. Nah, ketika telah memasuki 10 awal bulan Dzulhijjah ini, ikhwani fillah, wa arada ahadukum an yudahi, dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih, fala yamassa min sya'rihi syai'a, maka jangan dia itu menyentuh rambutnya sama sekali. Maksudnya di sini jangan sampai memotong rambutnya. Dan insyaallah tentang hukum ini akan kita bahas dalam adab-adab orang yang mau berkorban. Yang menjadi syahid untuk permasalahan ini, ikhwani fillah, adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa arada ahadukum an yudahi, dan salah seorang dari kalian mau menyembelih. Lihat kata arada yang menunjukkan tentang tidak wajibnya perkara tersebut, karena dikembalikan kepada iradah kita. Kalau itu wajib, maka tentunya bagi siapa saja yang mempunyai keluasan rezeki harus menyembelih, dan jangan dia itu memotong rambutnya. Nah, ketika dikaitkan dengan iradah, yaitu keinginan, menunjukkan bahwasanya perkaranya itu ada pilihan. Seorang bisa mengerjakannya dan bisa meninggalkannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan di sini kata arada. Yang menguatkan lagi adalah apa-apa yang datang dari para sahabat radhiyallahu anhum. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Al-Khattab, Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhum, dengan sanad-sanad yang sahih bahwasanya mereka meninggalkan udhiyah dalam keadaan mereka mampu pada suatu waktu tertentu. Jadi suatu saat diriwayatkan dari mereka bahwasanya mereka itu tidak melakukan udhiyah padahal mereka waktu-waktu itu mempunyai kemampuan. Tujuannya apa? agar tidak disangka bahwasanya kutiyah itu merupakan perkara yang wajib. Atsar-atsar yang datang dari Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab dan Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhum, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Jadi dengan hadis dan atsar ini, ikhwan fillah, yang menunjukkan pemahaman salaf dalam permasalahan ini, terutama orang yang paling faqih setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar. Karena urut-urutan keutamaan umat ini, ikhwan fillah, adalah Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali. Dan dalam permasalahan ini didapati sanad yang sahih dari dua orang ini, yaitu Abu Bakar dan Umar, bahwasanya mereka meninggalkan uthiyah dengan alasan apa? Agar tidak disangka oleh manusia bahwasanya uthiyah itu wajib. Dengan ini semakin menguatkan apa yang dipilih oleh jumhur ulama, bahwasanya uthiyah itu tidak wajib, akan tapi merupakan sunnah yang sangat dianjurkan. Adapun dalil-dalil yang dijadikan oleh golongan pertama, yaitu mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya uthiyah itu wajib, telah kita jawab sebagiannya. Yang pertama, untuk hadis Abi Hurairah, telah kita ketahui bahwasanya yang rajih derajatnya apa? Dhaif, karena itu yang rajih itu mauquf. Adapun yang marfu', dhaif. Adapun hadis Jundub bin Sufyan, maka padanya tidak ada dalil yang jelas yang menunjukkan kejelasan bahwasanya uthiyah itu wajib. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengganti, ya. Karena apa? Karena menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang tadi itu tidak sah. Dan sesuatu hal tidak sah itu bukan hanya perkara yang wajib saja. Bahkan perkara-perkara yang sunnah itu juga mempunyai aturan-aturan. Bahwasanya ketika ditunaikan sebelum waktunya itu tidak sah. Oleh karena itulah, jika dia ingin menunaikan ibadah itu, maka hendaknya dia mengganti lagi dengan kambing yang baru. Tayyib. Berarti dengan ini, ikhwani fillah, jelas bagi kita tentang hukum uthiyah itu. Hukum uthiyah, bahwasanya uthiyah itu yang rajih adalah sunnah mu'akkadah, sebagaimana dipilih oleh jumhur ulama dengan dalil hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha. Rasulullah mengatakan, wa arada ahadukum an yudhhi, salah seorang dari kalian berkehendak untuk menyembelih atau menyembelih kurban. Ketika dikatakan arada, menunjukkan bahwasanya perkaranya dikembalikan kepada kehendak kita. Kalau itu wajib, tentunya Allah tidak akan mengembalikan kepada kehendak kita, karena tidak ada pilihan kalau suatu hukum itu wajib. Orang yang memenuhi kriteria wajib, maka harus mengerjakannya. Maka ketika digunakan kata aroda, menunjukkan bahwasanya uthiyah itu bukanlah perkara yang wajib. Ditambah lagi dengan perbuatan sahabat radhiyallahu anhum, yang kita diperintahkan untuk mengikuti pemahaman mereka, yang tentunya pemahaman yang tidak diingkari oleh para sahabat yang lain. Dan dalam hal ini tidak didapati dari sahabat-sahabat yang lain mengingkari apa-apa yang dilakukan oleh imam-imam para sahabat, yaitu Abu Bakar dan Umar, ditambah dengan Abu Mas'ud Al-Ansari yang diriwayatkan dari mereka dengan sanad yang sahih bahwasanya suatu ketika mereka meninggalkan uthiyah dalam keadaan mampu. Tayyib. Setelah kita ketahui, ikhwan fillah, tentang hukum uthiyah, maka perlu diketahui bahwasanya ibadah ini mempunyai syarat-syarat dan mempunyai perkara-perkara yang wajib serta perkara-perkara yang disunnahkan dan adab-adab yang dianjurkan padanya. Oleh karena itulah, insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang akan kita bahas tentang perkara-perkara tersebut. Mana apa itu syarat-syaratnya? Apa itu kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan bagi seorang yang mau melakukan uthiyah? Jangan sampai kita rancu hukumnya sunnah mu'akkadah kalau di sana ada kewajiban-kewajiban. Maksudnya bahwasanya ibadah tersebut mempunyai hal-hal yang harus dilakukan apabila ingin ibadahnya sah. Sebagai contoh, sholat sunnah. Sholat sunnah, misalnya sholat sunnah ba'diyah maghrib, hukumnya apa itu? Sunnah mu'akkadah, tapi juga mempunyai syarat-syarat, mempunyai rukun, mempunyai kewajiban, mempunyai apa, aturan-aturan mana yang wajib, ya kan? Membaca Al-Fatihah rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Walaupun meninggalkan sholatnya itu boleh, akan tapi kalau sudah melakukan sholat, ya, maka tidak boleh ditinggalkan hal tersebut jika ingin sholatnya itu sah. Nah, ini maksudnya. Ya, maksud dari kewajiban-kewajiban yang ada pada suatu bentuk peribadatan. Kita ajukan sekian dulu. Nas'alullah at-taufiq lima yuhibbu wa yardha.